Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات كون مسلمين ومسلمات ينسي حرمتي ينسي مرياكا Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di pagi hari yang berbahagia ini untuk mengkaji sebuah pembahasan yang sangat penting di dalam kehidupan kita, sebuah pembahasan yang kita dihadapkan kepadanya di banyak masalah dan keadaan di kehidupan ini. Pembahasan ini adalah pembahasan tentang fikih riba. Dan tentunya kalau kita berbicara tentang riba, pembahasan yang sangat luas, karena riba ini adalah hal yang telah dimaklumi keharamannya di dalam syariat Islam, juga dimaklumi keharamannya di agama-agama sebelum agama Islam. Dijelaskan keharamannya di dalam Taurat, di dalam Injil. Iya, walaupun Taurat dan Injil telah dirubah oleh sebagian manusia, namun asal pensyariatan atau asal penjelasan tentang riba diterangkan di dalam dua kitab tersebut. Karena itu di dalam Al-Quranul Karim diterangkan teguran kepada orang-orang Yahudi yang mereka makan dari riba, wa akhdihimur riba wa qadnuhu an. Mereka mengambil riba padahal mereka telah dilarang darinya. Mereka mengambil harta riba padahal mereka telah dilarang darinya. Maka ini pembahasan yang sangat penting. Apalagi riba ini, larangan berbuat riba, memakan riba, bertransaksi dengan cara yang riba adalah hal yang diterangkan di dalam banyak hadis. Dan dia adalah larangan pokok yang menyebabkan sebuah transaksi, sebuah bentuk jual beli diharamkan di dalam syariat. Dan pembahasan riba ini tidak hanya di satu pembahasan dari buku fikih. Dia mencakup di banyak pembahasan. Riba ada di pembahasan jual beli, yang kaitannya dengan muawabat, kaitannya dengan tukar menukar, juga riba apabila dipungut darinya manfaat pada akad yang sifatnya irfaqat, akad yang sifatnya bantuan, iya, apabila dipungut darinya manfaat, maka juga hukum riba berlaku di dalamnya. Dan banyak sekali pintu-pintu riba yang terbuka di tengah manusia dan dibuka oleh manusia. Apalagi kita di masa ini, banyak dari praktek-praktek riba bertebaran di tengah manusia. Sebagian manusia ada yang mengenal bahwa itu adalah riba, dan kebanyakannya tidak mengenalnya. Dan yang lebih menyedihkan, ada sebagian dari praktik riba beredar di tengah manusia, dan oleh sebagian orang dikemas dengan bahasa syariat. Dan ini adalah fenomena yang kita hadapi, hal yang kita saksikan. Karena itu, pembahasan ini adalah pembahasan yang penting untuk kita memahaminya. Paling tidak seorang muslim mempunyai dasar-dasar pengetahuan tentang hukum-hukum riba, dia jangan jatuh ke dalam perbuatan yang sangat diharamkan ini. Iya, dan sebagaimana yang telah saya singgung bahwa pembahasan riba sangatlah luas, dan mungkin akan tampak nanti saya akan berikan beberapa pendahuluan seputar riba. Dan di pertemuan ini, karena waktu juga tidak banyak, saya akan menyinggung beberapa riba kontemporer yang terjadi di, apakah itu di perbankan atau itu di masalah kredit, iya, atau itu pun di masalah asuransi atau di dalam pegadaian. Ada bentuk-bentuk riba berkaitan dengan masalah penggunaan kartu transaksi, apakah apakah bentuknya kartu kredit atau kartu potongan harga. Juga saya akan terangkan hal yang berkaitan dengan asuransi, dan mungkin juga saya akan terangkan tentang multi level marketing. Dan kalau masih ada kesempatan, saya akan terangkan beberapa sudut berkaitan dengan arisan dan hadiah-hadiah promosi yang kadang ada di pasaran. Ini sebagian dari sudut yang saya akan singgung, dan tentunya di pembahasan perbankan banyak sekali pembahasan yang ada di dalamnya, sebab praktek kebanyakan terjadi riba adalah di masalah penukaran, di masalah yang berkaitan dengan penyimpanan uang, ya, pemodalan, dan yang semisal dengannya. Dan tidak semua dari kegiatan yang dilakukan di bank kita bisa uraikan di pertemuan ini. Namun insyaallah ta'ala saya akan berusaha untuk mendekatkan beberapa pembahasan yang dengan pembahasan-pembahasan ini kita harapkan setelah kita mendengarkan dan memahaminya, kita harapkan jenis-jenis riba yang lainnya bisa dikenal dan kita bisa menghindarinya. Maka di sini beberapa pendahuluan di awal pembahasan ingin saya ingatkan. Yang pertama ingin saya terangkan tentang definisi riba. Sebelum saya uraikan tentang bahaya riba, saya ingin menjelaskan tentang definisi riba. Riba secara bahasa adalah az-ziyadah, adalah tambahan. Bermana ziyada, tambahan, atau bermana al-fadl, bermana al-fadl, kelebihan. Iya. Ini makna di dalam bahasa dikenal dan dipakai di dalam Al-Quran juga. Ihtazzat warabat, kalimat rabat di dalam penggunaan ayat itu bermana tambahan. Dan di dalam kamus-kamus bahasa Arab atau buku-buku ya, yang menjelaskan tentang asal-usul kata di dalam bahasa Arab, terangkan bahwa riba bermakna tambahan dan bermakna kelebihan. Iya. Ini definisi riba secara bahasa. Adapun secara istilah, ya mungkin kita bisa memberikan definisi yang menyeluruh untuk mana riba, tapi kadang ini akan menimbulkan banyak kesamaran. Ya, maka yang lebih baiknya menurut hemat saya terangkan tentang istilah riba ini secara terperinci, bahwa riba terbagi dua secara istilah. Ada riba yang berkaitan dengan hutang, dan ada riba yang berkaitan dengan jual beli. Ada riba ad-duyun, dan ada riba al-buyu. Dua jenis riba, ad-duyun wal-buyu. Iya. Baik. Sebelum saya uraikan tentang dua jenis riba ini, tentunya di pembahasan istilah merinci dua jenis riba di hutang maupun di jual beli, ini sudah masuk ke inti pembahasan tentang riba. Saya ingin menjelaskan di sini beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peringatan untuk kita semua tentang haramnya riba. Dan tentunya seorang muslim semuanya mengetahui akan haramnya memakan riba itu. Karena ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat secara global bahwa riba itu adalah hal yang diharamkan di dalam syariat kita. Walaupun di dalam sebagian rincian bentuk-bentuk riba ada silang pendapat, namun tentang haramnya riba secara umum tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahallallahu al-bai' wa harrama ar-riba." Allah menghalalkan al-bai', jual beli, dan Allah mengharamkan riba. Jadi dibahasakan di dalam ayat pengharaman riba. Iya. Ayat-ayat di surah Al-Baqarah dari ayat 275 dan beberapa ayat setelahnya ini menjelaskan bahaya riba. Penjelasan bahaya yang harusnya menggetarkan hati setiap muslim dan muslimah. Jangan sampai ia mendekatinya. Ya, di awal ayat Allah Subhanahu wa taala menerangkan, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Orang-orang yang makan riba, orang-orang yang makan riba, mereka tidak akan bangkit. Maksudnya di sini tidak akan bangkit dari kuburnya pada hari kiamat. Mereka tidak akan dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat kecuali seperti bangkitnya orang yang disurupi oleh syaitan. Iya. Kayak orang yang kesurupan bangkit dari kubur. Manusia lainnya ya bangkit, tapi orang-orang yang melakukan riba ini bangkit dengan keadaan yang mengerikan seperti orang-orang yang kesurupan. Nah, kemudian disebutkan di dalam kelanjutan ayat penyebutan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan di akhir ayat setelah Allah terangkan, "Faman ja'akum mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah." Siapa yang datang kepadanya nasihat dari Rabb-nya. Ya, maka ini menunjukkan orang yang berhenti dari riba itu dia menerima nasihat. Dia tidak berhenti dari riba, itu artinya menolak nasihat dari Allah. Menolak peringatan dari Allah. Siapa yang berhenti dari riba, falahu ma salaf. Maka untuk dia harta yang telah lalu. Wa amruhu ila Allah, dan perkaranya kembali kepada Allah. Ya. Ini tentang mana untuknya yang telah lalu, mungkin akan kita terangkan sebuah pembahasan bagi siapa yang bertobat dari memakan harta riba, apa yang harus dia lakukan? Ini ayat penjelasan tentangnya. Ya. Setelah diterangkan tentang tobat ini, Allah kembali mengingatkan, waman ada, siapa yang mengulangi memakan riba, faulaika ashabun nar, hum fiha khalidun. Siapa yang kembali memakan riba setelah dia mengetahui haramnya, maka mereka adalah penghuni neraka, kekal di dalamnya. Perhatikan ancaman, diancam dengan neraka dan disebutkan kekekalan di dalamnya. Ya, disebutkan kekekalan di dalam neraka. Para ulama sepakat bahwa riba ini bukanlah dari dosa yang mengeluarkan dari keislaman, kecuali kalau dia menganggap riba itu halal, meyakini bahwa riba itu apa? Halal. Dia tahu ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah mengharamkan, kemudian dia meyakini halalnya, itu artinya dia menentang Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah sifat orang yang kafir, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jelas ya? Maka mana khalidina fiha? Ya, mereka kekal, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka. Ini artinya apa? Dia kekal di dalam neraka kalau dia menghalalkan riba itu. Karena menghalalkan riba, menganggap meyakininya halal, itu adalah kekafiran. Adalah kekafiran. Atau mana khalidina fiha, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya menunjukkan lamanya ia disiksa di dalam neraka. Iya. Maka secara umum ini menunjukkan bahwa riba adalah dosa yang sangat besar. Kemudian di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan berkah dari riba. Ini bahaya yang lain, pada riba itu tidak ada keberkahan. Tidak ada keberkahan, tidak membawa manfaat bagi hamba. Iya. Tidak membawa manfaat bagi hamba. Kemudian di akhir ayat ditutup, wallahu la yuhibbu kullakaffarin athim. Sungguhnya Allah tidak mencintai. Ya, tidak mencintai setiap orang yang kafir lagi berdosa. Jadi disebut di sini dengan tiga sifat. Allah tidak mencintainya. Kemudian ia disifatkan dengan sifat kekufuran. Kekafiran. Ini maknanya tadi sudah kita terangkan ya. Kafir kalau dia apa? Menghalalkan, meyakini halalnya riba itu. Atau kafir bermakna ya, mubalaghah, menunjukkan dosa yang sangat besar terhadapnya. Baik. Kemudian sifat yang ketiga di dalam ayat dikatakan athim. Dan athim ini dari sigah mubalaghah dalam bahasa Arab, menunjukkan betapa banyak ia bergelimang dengan dosa. Betapa banyak ia bergelimang dengan dosa. Karena riba yang dia lakukan itu memberikan bahaya pada jiwanya, pada dirinya, memberikan bahaya pada hartanya, memberikan bahaya pada orang lain, pada keluarga dan masyarakat. Karena itu dia disebut sebagai athim, orang yang bergelimang dengan dosa. Iya. Bergelimang dengan dosa. Nah, maka ini dari apa? Kejelekan yang didapatkan oleh orang-orang yang memakan riba. Kemudian di kelanjutan ayat, ya, di ayat setelahnya, ya setelah disebutkan ayat setelahnya, kemudian atau dua ayat setelahnya, ya, diperintah untuk berhenti makan dari riba. Jangan sampai seorang itu makan darinya. Kemudian diberikan ancaman. Fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka umumkanlah peperangan dari Allah dan Rasulnya. Ya. Suruh meninggalkan riba, kalau dia tidak lakukan, maka Allah perintah untuk mengumumkan peperangan dari Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Perhatikan bagaimana bahaya dari riba ini. Orang yang jatuh di dalamnya, ya, orang yang tidak mau meninggalkannya seakan-akan ia melakukan peperangan, telah mengumumkan peperangan terhadap Allah dan terhadap Rasulnya. Ya. Kemudian di akhir ayat disebutkan falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalian mengambil pokok-pokok harta kalian, tidak boleh kalian mendzalimi dan tidak pula kalian dizalimi. Ini bagi siapa yang bertobat dari perbuatan riba dan masih ada hartanya di tengah manusia, maka diambil pokok hartanya saja. Dia tidak berbuat zalim dan juga dia tidak dizalimi dengan meninggalkan hartanya seluruhnya, tapi diambil apa? Pokok hartanya. Secara umum dalam ayat ini disifatkan dengan sifat kezaliman. Disebutkan dengan sifat apa? Kezaliman. Iya. Dan kezaliman memakan riba ini termasuk zulmun akbar. Kezaliman yang besar. Karena itu telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Salah satu dosa yang disebutkan adalah wa aklir riba, makan harta riba, makan dari riba. Dan telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam laknat untuk orang yang memakan riba ini. Dalam sahih Muslim dari hadis Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Allah melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan dengan riba, orang yang menulis akad riba, dan orang yang mempersaksikan riba. Ya. Kemudian di akhir hadis Nabi mengatakan, hum sawa, mereka sama di dalamnya, dalam dosa. 4 orang ini semuanya sama. Semuanya adalah sama. Ya. Dan di hadis tentang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan di Mi'raj, beliau melihat ke neraka. Salah satu orang yang sangat keras siksaannya di dalam neraka adalah orang yang memakan riba. Adalah orang yang memakan riba. Ya. Karena itu harus diketahui bahwa riba ini adalah hal yang sangat diharamkan, ya, di dalam syariat Islam. Perkara yang sangat diharamkan. Dan pengharamannya tidak hanya di dalam syariat ini, juga berlaku di syariat-syariat sebelumnya. Ya. Ada di syariat-syariat sebelumnya. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sebagian ayat menggandengkan penyebutan riba dengan sedekah. Ini menunjukkan bahwa dua hal ini sangat berbeda. Sebagaimana disebutkan jual beli dan riba, menunjukkan bahwa riba bukan jual beli dan jual beli bukan riba. Dua hal yang berbeda. Ya. Demikian pula sedekah. Sedekah ini adalah lawan dari perbuatan riba. Ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghilangkan berkah dari riba. Dan Allah mengembangkan sedekah itu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataitum min riba liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu 'indallah. Wa ma ataitum min zakat turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudha'ifun." Apa yang kalian datangkan dari riba supaya berkembang pada harta manusia, harta itu tidak akan berkembang di sisi Allah. Sebutkan kejelekan riba, bahwa riba ini tidak akan berkembang di sisi Allah. Apa yang kalian keluarkan dari zakat, kalian menghendaki dengannya wajah Allah, maka mereka inilah orang-orang yang dilipat gandakan. Iya. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun nara allati u'iddat lil kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba. Iya. Adha'afan mudha'afa. Sesuatu yang berlipat kali. Iya. Ini menunjukkan bahwa riba ini mengantar kepada hal yang jelek. Mungkin hari ini dia makan sedikit, besoknya dia akan makan lagi lebih banyak. Iya. Dan penyebutan berkali-kali lipat di sini bukan Artinya bahwa yang diharamkan kalau dia makan banyak, kalau sedikit tidak diharamkan. Tidak, tapi ini penyebutan tentang akibat. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan riba itu adalah bagian dari ketakwaan. Dan ketakwaan itu membawa kepada keberuntungan. La'allakum tuflihun. Kemudian diingatkan, wattaqun narallati wu'iddat lil kafirin. Dan takutlah kalian kepada neraka yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Ini peringatan. Setelah penyebutan riba, diingatkan akan pentingnya takwa, diingatkan akan api neraka. Ya, sebab semuanya ada kaitannya. Peringatan bagi seorang hamba untuk menjauhi perbuatan riba. Setelah itu, ya, di kelanjutan ayat diterangkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Dan di antara sifat mereka adalah mereka berinfak fi sarra'i wa dharra, di masa mereka lapang maupun di masa sulit. Iya. Demikian pula ayat-ayat di surah Al-Baqarah. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Ya, sebelum ayat ini ada ayat tentang infak. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وألانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka malam dan siang hari dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan, untuk mereka pahala di sisi Rabb mereka. Mereka tidak akan ada, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Setelah disebutkan infak, kemudian disebutkan riba. Iya. Maka ini semuanya adalah ayat-ayat yang memperingatkan bahwa riba itu adalah hal yang sangat dicela. Dan disyariatkan bagi seorang hamba adalah dia bersedekah. Ya, banyak hikmah diterangkan oleh para ulama kenapa riba itu diharamkan. Yang pertama, dari hikmah diharamkannya riba, ya, karena riba ini adalah melanggar harta, melanggar kehormatan harta seorang muslim. Melanggar kehormatan harta seorang muslim. Padahal dimaklumi dalam pokok syariat kita, harta itu dijaga. Ala inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Ketahuilah sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram antara sesama kalian. Kemudian dari hikmah kenapa riba ini dilarang, karena riba ini membahayakan orang-orang yang fakir. Orang-orang yang fakir sangat membahayakan mereka, mencekik mereka. Iya. Dan ini adalah hal yang dirasakan, dimaklumi. Nah, dan riba ini adalah hal yang memutuskan kebaikan. Sebab kebaikan di dalam syariat adalah meminjamkan. Dia meminjamkan sebagai bentuk kedermawanan, bantuan tanpa mengambil imbalan. Kan? Bantuan ini yang disyariatkan. Maka tatkala ia berbuat riba, ia memutuskan pintu-pintu kebaikan ini. Ya. Kemudian perbuatan riba ini akan mengakibatkan banyaknya pengangguran, akan mengakibatkan kacaunya perniagaan dan kehidupan manusia. Ya, dan banyak lagi hikmah kenapa riba tersebut diharamkan di dalam syariat kita. Maka secara umum riba adalah hal yang diharamkan, dan dia berbeda dengan jual beli. Berbeda dengan jual beli. Ya, Allah telah membedakan, wa ahallallahu al-bay'a وحرم الربا. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Disebut jual beli halal dan riba diharamkan. Berarti riba bukan jual beli dan jual beli bukan riba. Jual beli bukan riba. Ya, perbedaannya di banyak sisi antara jual beli dan riba. Kalau jual beli Allah halalkan, riba Allah haramkan. Ya, riba Allah haramkan. Orang yang berjual beli, iya. Orang yang jual beli, dia mungkin beruntung, mungkin merugi. Dasar jual beli itu karena keahlian, karena ada upaya dan usaha. Berbeda dengan riba. Ya. Dia memastikan untuknya keuntungan. Tidak ingin mengeluarkan usaha. Ya. Jadi riba ini sifatnya adalah pengangguran, kemalasan. Dan ini tentunya memberikan bahaya di dalam kehidupan masyarakat, di dalam perekonomian umat. Nah, jual beli adalah muawadhah, tukar menukar antar dua belah pihak. Ada pihak pembeli, ada pihak penjual. Iya. Ada tukar menukar, semuanya mengambil manfaat. Semuanya mengambil manfaat. Adapun riba, manfaat hanya di satu pihak saja. Manfaat hanya didapatkan di satu pihak saja. Iya. Dan banyak sekali sisi-sisi perbedaan antara riba dan jual beli ini. Baik. Maka di sini mungkin saya anggap cukup ya penjelasan dan peringatan untuk kita semua tentang bahaya dari riba ini. Kemudian di sini saya ingin terangkan bahwa riba itu terbagi dua. Ada riba ad-duyun dan ada riba apa? Al-buyur. Ada riba dalam hutang piutang. Iya. Dan ada riba di dalam apa? Jual beli. Iya. Ini pembagian riba. Dan setiap dari dua jenis riba ini terbagi dua lagi. Riba hutang piutang itu terbagi dua. Terbagi dua. Yang pertama, ada riba yang sifatnya tambahan ketika telah jatuh tempo pada hutang. Dan ini lebih dikenal dengan nama riba jahiliyah. Dikenal dengan nama riba apa? Riba jahiliyah. Iya. Jadi si A misalnya, dia berutang kepada si B. Si A berutang kepada si B 1 juta. Dengan tempo 1 bulan. Begitu jatuh tempo setelah 1 bulan, si B datang menagih kepada si A. Ya. Si A berkata, saya tidak punya uang. Saya belum mampu untuk membayarnya. Maka si B berkata, engkau bayar sekarang, atau saya beri waktu, tapi kalau saya beri waktu tambahan, maka pada setiap bulannya kau membayar 100 ribu. Dia minta tambahan. Ini yang disebut dengan riba apa? Hah? Riba jahiliyah. Iya. Riba jahiliyah. Ya, ini riba banyak ditekuni. Iya. Di perbankan, khususnya di bank-bank konvensional. Dan ini juga yang merupakan pekerjaan para rentenir yang merusak ya, di dalam tatanan kehidupan masyarakat, memberikan pinjaman dan meletakkan apa mereka ketika menagih pinjaman orang tersebut belum membayar, mereka meminta tambahan. Jelas ya? Ya. Baik. Ini jenis yang pertama dari riba hutang piutang. Ya. Jenis yang kedua ya, adalah riba di dalam hutang pensyaratan tambahan di awal berhutang. Ya, ini tadi tambahannya kapan? Ketika jatuh tempo. Ini dari awal akad. Yang kedua ini dari awal akad. Ya, si A datang kepada si B meminjam. Saya ingin meminjam duit 1 juta. Kata si B enggak ada masalah. Tapi nanti kamu kembalikan 1 juta setengah. Dari awal akad dia sudah syaratkan. Dikembalikan berapa? 1 juta setengah. Iya. Nah ini jelas dihitung sebagai hutang atau dihitung sebagai riba di dalam hutang piutang. Nah, dan dalil-dalil tentang pengharaman riba jenis seperti ini ya sangat banyak sekali di dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, hadits ayat-ayat tentang riba dan hadits-hadits tentang pengharaman riba mencakupnya, ya. Karena itu ada kaidah umum yang dipegang oleh para ulama, walaupun dan sebagiannya mendasarkannya kepada sebuah hadits, namun haditsnya ada kelemahan. Namun maknanya secara umum adalah makna yang diterima. Kaidahnya berbunyi: kullu qardin yajurru naf'an bahwa riba. Setiap pinjaman yang diambil manfaat di belakangnya, maka itu adalah riba. Itu adalah apa? Itu adalah riba. Jadi siapa yang meminjam diambil manfaat di belakangnya, maka itu dihitung sebagai riba. Dia pinjamkan 1 juta. Dia syaratkan ditambah berapa? 100 ribu. Dikembalikan 1 juta 100. Berarti dia mengambil manfaat berapa? 100 ribu. Ini manfaat ini hukumnya apa? Hukumnya haram. Dia adalah riba. Baik. Ya. Seorang datang. Dia berkata, saya pinjamkan kepadamu 1 juta, tapi dengan syarat engkau meminjamkan motormu untuk saya selama 2 pekan. Sekarang dia meminjam motor, mengambil manfaat dari motor selama 2 pekan. Ini manfaat atau bukan? Manfaat. Maka ini dihitung sebagai apa? Dihitung sebagai riba. Ini contoh ya, yang kadang terjadi. Yang lebih banyak terjadi lagi, biasanya di masyarakat-masyarakat yang punya sawah, punya ladang, punya kebun. Ini sawah saya. Saya ingin meminjam 10 juta. Silakan ambil sawah saya. Silakan kelola. Silakan dikelola. Dimanfaatkan sampai saya mampu mengembalikannya. Ini jelas dihitung sebagai apa? Dihitung sebagai riba. Dan ini pula yang terjadi di pegadaian. Seorang diberikan pinjaman, dia gadaikan barangnya, dia pinjam, kemudian dia kasih gadaian dan disyaratkan dikembalikan lebih. Kalau ada pengunduran maka akan ada lagi tambahan. Mereka bahasakan dengan bahasa bunga, kadang dibahasakan dengan bahasa denda. Tapi hakikatnya itu adalah tambahan manfaat. Dan semuanya dihitung sebagai apa? Dihitung sebagai riba. Yang jelas ini bentuknya sangat banyak sekali. Iya. Baik. Maka riba yang seperti ini adalah hal yang diharamkan di dalam syariat kita. Di antara dalil yang mengharamkannya, saya sudah sebutkan ya, dalil umum masuk. Sekarang saya akan tambahkan dalil-dalil tentang pengharaman riba, hutang piutang ini. Saya sudah sebutkan bahwa ini adalah riba jahiliyah. Sebab keadaan di dalam penafsiran ayat-ayat yang saya sebutkan, diterangkan bahwa riba jahiliyah, apabila sudah masuk tempo seorang di masa itu, di masa jahiliyah, kalau seorang meminjamkan kepada orang lain, begitu jatuh temponya, dia berkata, pemilik piutang berkata kepada orang yang berutang, kamu bayar sekarang atau saya beri waktu luang dengan syarat engkau menambah. Itu disebut riba jahiliyah. Dan di antara hadith yang menjelaskan tentang larangan adalah hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Idza aqraba ahadukum qardan fa ahda ilayhi aw hamalahu ala dabba fala yarkabha wa la yaqbalha illa yakuna jara bainahu wa bainahu qabla dhalik." Apabila salah seorang dari kalian diberi pinjaman, sebuah pinjaman, lalu orang yang meminjam ini menghadiahkan untuknya atau membawanya di atas kendaraannya, maka jangan dia ikut bersamanya, jangan dia terima hadiahnya, kecuali kalau apa? Kalau memang hal tersebut sudah biasa terjadi antara keduanya sebelum pinjaman terjadi. Kalau biasanya dari rumahnya dia ke tempat kerjanya, biasanya boncengan ke tempat kerja. Jelas ya? Ini hal yang wajar. Dia berutang kepada kawannya, setelah itu dia masih biasa boncengan, tidak ada masalah. Sebab ini biasa terjadi sebelum berhutang. Tapi orang yang sebelumnya pergi kerja sendiri-sendiri, dan begitu dia punya hutang, akhirnya dibonceng tiap hari, maka ini adalah apa? Manfaat. Tidak boleh dia terima. Demikian pula, ini bahasa di sebagian orang. Oh, pinjamin saya. Berikan saya modal, nanti saya hadiahkan. Diberi modal 10 juta untuk usaha, misalnya dia buka rumah makan, tiap hari ia dibawakan bentuk dari makanan. Karena bahasanya ini hadiah dari saya. Hadiah seperti ini tidak boleh diterima. Sebab ini adalah apa? Adalah bentuk dari riba. Kecuali kalau jenis hadiahnya setelah dia melunasi hutang. Karena di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum ahsanukum qada'an." Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang paling baik ketika dia membayar hutangnya. Ketika dia membayar hutangnya. Jadi dia berhutang misalnya 1 juta. Begitu dia selesaikan hutangnya, dia lebihkan 1 juta 100. Ya. Maka ini tidak ada masalah. Ini adalah orang yang paling baik. Jelas ya? Sebab di awal akad tidak ada penyebutan tambahan. Ya. Tidak ada penyebutan tambahan. Ya, saya mau minjam dari si B. 1 juta. Si B memberi dengan ikhlas pinjaman, ingin memberikan bantuan ke saya. Ya. Namun saya begitu selesai saya pinjam, saya lebihkan 1.100.000. Maka lebihnya di sini tidak ada masalah, sebab si B tidak pernah mempersyaratkannya. Jadi kalau ada tambahan, ada manfaat, ada hadiah, kalau tambahan, manfaat dan hadiah ini di awal akad atau hutang masih berjalan, ini tidak boleh diterima sama sekali. Ya. Tapi kalau setelah hutang diselesaikan, maka ini tidak ada masalah. Setelah hutang diselesaikan. Baik. Jadi saya kembali di sini, saya pertegas bahwa riba di dalam jual beli atau di dalam hutang piutang ada dua jenis. Yang pertama riba sifatnya tambahan ketika jatuh tempo. Ya. Tambahan terhadap hutang ketika jatuh tempo. Kemudian yang kedua, riba yang sifatnya tambahan di awal akad hutang piutang itu. Ya. Ini dua jenis riba di dalam hutang. Baik. Kita pindah kepada riba yang kedua. Riba di mana? Yang kedua, riba dalam jual beli. Riba dalam jual beli. Riba dalam jual beli, ya, riba dalam jual beli terbagi dua. Riba dalam jual beli terbagi dua. Ya. Baik. Ada namanya riba nasi'ah dan ada namanya riba al-fadl. Ada namanya riba nasi'ah dan ada namanya riba al-fadl. Iya. Jadi ada dua jenis. Yang pertama riba apa? Riba nasi'ah. Yang kedua riba apa? Riba al-fadl. Apa artinya nasi'ah? Kalau nasi'ah itu artinya dia mengundurkan. Jadi dia jatuh di dalam riba karena mengundurkan. Iya. Dia mengundurkan waktu. Tidak secara cash, tidak saling kontan. Tapi diundur. Ini riba nasi'ah. Kalau riba fadl, itu artinya riba karena dia lebihkan. Riba karena dia lebihkan. Iya. Riba karena dia lebihkan. Baik. Ini dua jenis riba. Ya, dan untuk memahami dua jenis riba ini, saya harus memberikan beberapa pendahuluan. Iya. Pendahuluan yang pertama yang ingin saya terangkan di sini, bahwa di dalam syariat kita ada yang disebut dengan nama barang-barang ribawi. Ya. Barang-barang ribawi. Barang-barang ribawi ini adalah barang yang berlaku padanya hukum riba. Ya. Barang yang berlaku padanya apa? Hukum riba. Nah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya menyebutkan beberapa hadis tentang hal ini, tentang barang ribawi ini. Di antaranya beliau bersabda, "Adh-dhahabu bidh-dhahab wal fiddha bil fiddha wal burr bil burr wasy'ir bil sy'ir wat-tamr bil tamr wal milh bil milh yadan bi yadin mithlan bi mithlin." Ya. Mithlan bi mithlin. Emas ditukar dengan emas. Perak ditukar dengan perak. Ya. Bur, gandum ditukar dengan apa namanya? Bur juga. Syair ditukar dengan syair. Ya, ini juga sejenis gandum ya. At-tamr ditukar dengan tamr, kurma ditukar dengan kurma pula. Al-milh ditukar dengan milh pula. Ya. Garam ditukar dengan garam. Kata Nabi, mitlan bi mitlin, harus semisal dengan semisal pada saat menukarnya. Yadan bi yadin, ya, tangan setangan, saling kontan, saling pegang, ya, secara cash. Jelas ya? Jadi terangkan di dalam hadis, dan hadis yang seperti ini banyak bentuknya, banyak lafadznya, Ya, dan pokoknya disebutkan 6 jenis barang ribawi di sini. Disebutkan berapa jenis barang? 6 jenis barang ribawi. Yang pertama apa? Emas. Yang kedua? Perak. Yang ketiga? Al-bur. Yang keempat? Asyair. Ya, ini 2 jenis makanan ya. Kemudian yang kelima adalah apa? Kurma. Yang keenam adalah garam. Ya. Ini disebut barang ribawi. Disebut barang ribawi. Nah, 2 jenis barang ribawi ini, ya, atau barang-barang ribawi ini, apabila terjadi penukaran, ya, apabila terjadi penukaran, di sini adalah berlaku padanya hukum riba jual beli. Ya. Kapan emas ditukar dengan emas? Tidak semisal ada tambahan atau salah satunya dikurangi, maka itu adalah riba apa? Riba fadl. Ya. Riba jenisnya riba menambah. Karena itu dalam sebuah riwayat Nabi SAW bersabda, man zada aw istazada faqad arba. Siapa yang menambah atau minta untuk ditambah, maka dia telah berbuat riba. Dia telah berbuat riba. Jelas ya? Ya. Kalau riba nasi'ah, emas dengan emas tapi tidak secara kontan. Ya. Emas dengan emas tetapi tidak secara apa? Tidak secara kontan. Ya. Misalnya dia tukar emas 1 gram. Ya. Ditukar pula dengan emas 1 gram. Ya. Tapi transaksinya si A menyerahkan emasnya dan si B berkata besok saya bawa emasnya. Ya. Ini tidak kontan namanya. Diundur. Kapan terjadi pengunduran, maka itu disebut dengan riba. Riba apa? Riba nasiah. Baik, ini contoh ya. Ya, maka dari percontohan ini mungkin saya sudah bisa menjelaskan ya tentang definisi riba al-fadl dan definisi riba an-nasiah. Riba an-nasiah. Ya, adapun riba an-nasiah, kata an-nasiah itu asal katanya dari apa? Pengunduran, pengakhirkan, mengakhirkan, itu asal kata dari nasi'ah. Iya, asal kata dari nasi'ah. Nah, innaman nasi'u ziyadatun fil kufur, di dalam Al-Quran ya, sungguhnya nasi' pengunduran, ini dari suatu kebiasaan di kalangan kaum musyrikin, itu adalah tambahan di dalam kekafiran. Tambahan di dalam kekafiran. Maka disebutkan nasi'ah, pengunduran. Ya, disebutkan pengunduran. Nah, ya, jadi pengunduran ini, ya, apa riba nasiah ini, dia ada tambahan, ya, di dalam jangka waktu, tidak saling kontan, tidak saling pegang. Ini yang disebut dengan riba an-nasiah. Adapun riba al-fadl, ya sifatnya saling melebihkan. Ya, saling melebihkan. Ya, mungkin saya definisikan bahwa riba al-fadl itu ya definisinya adalah tambahan pada salah satu dari 2 barang ribawi yang ditukar yang sama jenisnya. Salah satu dari barang ribawi yang sama jenisnya. Nah, saya kira ini untuk membedakan antara riba al-fadl dan riba an-nasiah, ya kita perlu tambahan rincian. Ya, maka saya mungkin akan menerangkan beberapa ketentuan dan aturan ya berkaitan dengan apa? Riba, 2 jenis riba ini, riba nasiah dan riba apa? Riba al-fadl, supaya lebih terang untuk kita semua. Dan ini termasuk inti pembahasan. Sebab kapan kita tidak mengerti pembagian-pembagian riba, pembahasan-pembahasannya, maka kita juga akan kabur di dalam menyikapi praktek-praktek riba yang terjadi. Ya, jelas ya? Baik, sekarang saya ulas kembali dalam bentuk menerangkan kaidah-kaidah. Setelah saya globalkan definisi, saya terangkan definisi, saya sekarang akan masuk ke dalam rincian. Jadi kembali saya terangkan bahwa harta itu 2 macam. Ada harta ribawi dan ada harta bukan apa? Bukan ribawi. Dan pembahasan riba itu hanya berkaitan dengan harta apa? harta ribawi saja. Apa itu arti harta ribawi? Apa artinya? Harta ribawi adalah harta yang diterangkan oleh syariat, hukum riba berlaku padanya. Hukum riba berlaku padanya. Ya, kalau ingin tukar emas 1 gram, ditukar dengan 2 gram, maka ini artinya dia berbuat riba, melebihkan. Sebab emas adalah harta apa? Harta ribawi. Tapi kalau saya tukar telur ayam kampung, ditukar dengan 3 telur ayam ras, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Sebab telur ini bukan harta apa? Harta ribawi. Jelas sampai sini? Bukan harta ribawi. Demikian. Baik. Sudah kita terangkan harta ribawi tadi berapa? Ya, itu 6 disebutkan di dalam hadis ya. Dan sebenarnya di dalam hadis kalau dikumpulkan riwayat tidak terbatas pada 6. Ya, sebab disebutkan dalam sebagian riwayat al-karam. Ya, al-karam ini apa? Anggur. Dan disebutkan juga dalam sebagian riwayat at-ta'am. Ta'am ini makanan, kata lebih umum. Kata lebih umum. Ya, karena itu para ulama ada sedikit silang pendapat. Apakah barang ribawi itu terbatas pada 6 atau dia lebih daripada itu? Iya. Jelas ya? Atau dengan bahasa lain, apakah barang ribawi yang disebutkan di dalam hadis terbatas pada apa yang disebut dalam hadis saja, atau barang ribawi yang disebutkan di dalam hadis itu hanya sekedar percontohan? Hanya sekedar percontohan. Ya, kalau misalnya disebutkan kurma garam, disebutkan gandum, disebutkan syair, oh ini percontohan dari barang. Apa yang semisal dengannya, maka itu juga dihitung sebagai apa? Barang ribawi. Emas dan perak, oh ini contoh saja. Apa yang semisal dengan emas dan perak, maka dia dihitung sebagai barang apa? Ribawi. Jelas ya? Ada dua pendapat. Sebagian ulama berpendapat, barang ribawi khusus pada apa-apa yang disebut dalam hadis saja. Terbatas pada itu. Tidak lebih. Ya. Dan ini pendapat sedikit dari ulama. Pendapat orang-orang Zahiriyah. Ya. Dan pendapat Ibnu Aqil dari kalangan Al-Hambaliyah. Ya, dan apa, dari kalangan ulama belakangan, As-Sunani menguatkannya di Subul Salam. Namun ini pendapat tidak kuat. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua. Mengatakan bahwa riba tidak terbatas pada 6 jenis barang itu. Bahkan 6 jenis ini hanya sekedar percontohan saja. Ya, bisa dikiaskan jenis yang lainnya. Ada illah, ada sebab. Ya, yang menyebabkan ia digolongkan ke dalam harta riba. Dan ini pendapat kebanyakan ulama. Pendapat jumhur ulama. Ya. Sebab di dalam sebagian riwayat dikatakan at-ta'amu bit-ta'am mitlan bimitlin, makanan dengan makanan semisal dengan semisal. Disebut makanan kata yang lebih umum. Kata yang lebih umum. Kemudian tatkala disebutkan mitlan bimitlin yadan biyadin, ya, ini penyebutan tentang kaifiat di dalam apa? Penukaran. Ya, kalau disebutkan ukuran kaifiat penukaran itu tidak harus pada benda-bendanya. Tapi ini adalah aturan umum berlaku pada 6 benda itu dan selainnya. Ya. Karena itu jumhurul ulama, kebanyakan ulama berpendapat bahwa barang ribawi tidak terbatas pada apa? Tidak terbatas pada 6 jenis barang ini saja. Baik, kita sudah sampai kepada satu titik kesimpulan. Bahwa barang ribawi tidak terbatas pada apa? 6 jenis yang disebut di dalam hadis. Kalau kita sudah sampai kesimpulan ini, kita harus masuk kepada pembahasan yang kedua. Baik, kalau memang tidak terbatas pada 6, bagaimana cara kita mengetahui selain daripada 6 ini? Ya. Apa ukurannya? Apa ketentuannya kita mengukur? Oh ini barang ribawi, ini bukan. Ya, banyak barang ya, ini ada minuman depan saya, ada HP, ada apa namanya, ada buku, ada pakaian, ada kopiah, banyak sekali barang. Jelas ya, satu baju ditukar dengan 3, riba atau tidak? Ya. Kan ini semuanya penukaran. Ya. Jelas ya? Baik, maka kita akan masuk ke dalam pembahasan yang kedua. Dari 6 jenis barang ini, ya, tampak sekali ya, barang ini bisa dibagi 2. Yang pertama ada emas dan perak. Ya. Sebab emas dan perak ini beda dengan apa? Beda dengan gandum, al-bur, beda dengan syair, beda pula dengan apa? Dengan kurma, beda dengan garam. Ini dimakan, itu sana, emas dan perak, tidak dimakan, kan begitu? Ya. Jadi dibedakan antara 2 hal. Emas dan perak, ada sebabnya, ada illahnya. Ya, dan 4 jenis barang ini, bur, syair, korma dan apa? Garam, ini lain juga sebabnya. Nah, dan saya di pembahasan ini saya enggak bisa ya meluas dalam menguraikan silam pendapat di kalangan para ulama dan dalil-dalil mereka, tapi saya ingin memberikan kesimpulan ya pendapat yang terkuat di dalam pendapat di dalam masalah ini dan yang difatwakan oleh kebanyakan ulama kita di masa ini. Ya, khusus untuk emas dan perak. Yang pertama, emas dan perak illah, kenapa dia dikatakan sebagai barang ribawi? Karena padanya ada harga, ada tamaniyah. Dia mempunyai nilai tukar. Bisa menjadi harga untuk membeli barang yang lainnya. Mempunyai nilai tukar. Ada tamaniyah padanya. Jelas ya? Maka ini yang menjadi illahnya. Ini menjadi illahnya. Ya. Nah. Dan illahnya disebutkan karena dia mempunyai harga. Ini tentunya sangat terang sekali. Ya. Karena memang penggunaan emas dan perak di masa Rasulullah SAW, dirham, kemudian dinar, itu memang digunakan sebagai alat untuk apa? Mereka melakukan transaksi. Ya. Maka apa saja dari barang yang menduduki kedudukannya itu punya hukum yang semisal dengannya. Ya, di masa ini mata uang, ya, itu mempunyai apa? Kedudukan semisal dengannya. Apakah mata uangnya dari kertas maupun dari logam? Ya, logamnya apakah dia dari perak, dari emas maupun selain emas dan perak? Ya. Demikian pula lembaran-lembaran saham. Ya. Harta-harta yang sifatnya apa? Harta-harta yang sifatnya kertas yang bisa, ya, menjadi modal dan bisa ditukarkan. Ini juga masuk di dalamnya. Masuk di dalamnya. Ya. Jelas ya? Masuk di dalamnya. Karena itu kalau terjadi penukaran, hukum riba harus diperhatikan. Harus diperhatikan riba fadal dan riba apa? Riba nasiah. Ya. Riba nasiah. Baik. Emas dan perak, kita akan terangkan nanti ya, bahwa emas dan perak, ini dua jenis. Emas jenis dan perak apa? Jenis. Walaupun illahnya sama. Emas jenis, perak jenis. Namun illahnya sebab ia dikatakan barang ribawi karena sama-sama mempunyai apa? Tsamaniyah, mempunyai nilai tukar, mempunyai harga. Iya. Jelas sampai sini? Baik, ini kesimpulan yang pertama ya. Khusus tentang sebab kenapa emas dan perak dikatakan barang ribawi. Sebabnya apa? Illahnya apa? Karena apa? Karena dia mempunyai tsamaniyah, mempunyai nilai tukar, mempunyai harga. Baik, mempunyai nilai tukar. Kemudian yang kedua berkaitan dengan bur tadi, ya, gandum, syair, kemudian apa? Kurma dan apa? Garam. Ya. Kenapa ini dikatakan sebagai barang ribawi? Ya, yang terkuat di sini dikatakan sebagai barang ribawi karena dia mempunyai bisa dimakan, karena ia dimakan dan karena ia ditimbang atau bisa ditakar. Bisa ditimbang atau bisa di apa? Ditakar. Nah, ini dua illah. Ya, jadi kadang dia dimakan. Ya, kadang dimakan. Ya, tapi disyaratkan dia ditimbang dan di apa? Ditakar. Ditimbang dan ditakar. Jadi kalau telur, barang ribawi telur? Hah? Barang ribawi telur atau tidak? Ya, antum beli telur di kilo atau tidak? Hah? Di kilo? Kalau begitu ditimbang dong. Ya. Dimakan telur? Berarti ditimbang dan dimakan. Barang ribawi? Hah? Antum di pertama tadi, saya beri contoh telur, antum bilang bukan barang ribawi. Sekarang berubah menjadi barang ribawi. Ya. Maka harus diperhatikan ya, telur ini asalnya tidak ditimbang, dihitung asalnya 1, 2, 3, 4. Belakangan ini baru ditimbang. Ya. Karena itu menjadi ukuran, saya akan memberikan ketentuan bahwa yang menjadi ukuran adalah apa? Ya, ukuran yang ada di masa Nabi. Ya. Misalnya emas, emas itu diukur dengan apa? Ditimbang atau ditakar emas? Hah? Ditimbang. Ya. Kalau misalnya ada yang meliter emas, 1 liter emas ditukar dengan 1 liter emas, boleh atau tidak? Sama-sama 1 liter. Tidak boleh, ini riba namanya. Karena dia dipakai takar. Padahal di masa Nabi dipakai apa? Timbangan. Dipakai timbangan. Jelas ya? Jadi menggunakan timbangan harus sesuai dengan apa yang ada di masa Nabi. Maka ukurannya seperti itu. Karena itu sayur-sayuran, barang ribawi atau bukan sayur-sayuran? Tidak. Baik. Baju? Hah? Besi? Ya, ada yang makan besi? Ya, baik. Baju juga enggak dimakan. Kalau begitu, dia bukan barang apa? Barang ribawi. Iya, bukan barang ribawi. Baik, daging? Hah? Daging barang ribawi atau bukan? Ya, jelas barang ribawi. Daging dimakan dan dia diapa? Ditimbang. Jelas ya? Ya, maka sekali lagi, ukurannya dia ditimbang atau ditakar. Jadi kalau masalah makanan dua hal ya. Pertama ditimbang dan dimakan dan ditimbang, itu yang pertama. Yang kedua, dimakan dan ditakar, salah satunya. Ya, sebab ada barang yang ditimbang. Kalau ditimbang itu pakai kilo, pakai ukuran berat. Kalau takar itu pakai ukuran apa? Seperti liter, ya, keranjang atau kantong atau yang semisal dengannya, itu takaran namanya. Jelas ya? Baik. Jadi ini ukurannya. Ini ukuran, ya. Apa yang disebut dengan nama barang ribawi dan apa ilahnya. Ya, dengan ini insyaallah taala kita akan mudah. Ya. Masuk memahami pembahasan tentang riba ini dan apa-apa saja yang disebut dengan barang apa? Barang ribawi. Ya. Sekarang saya akan memberikan ketentuan-ketentuan kaidah di dalam masalah dua riba ini, di riba fadl dan riba nasiah. Ya, kaidah yang pertama, setiap barang ribawi, ya. Setiap barang ribawi yang sama jenisnya dan sama ilahnya, sama jenisnya dan sama ilahnya. Apa tadi mana ilah? Hah? Sebab ya, sebab kenapa barang itu dikatakan apa? Ribawi. Ya, kalau saya katakan sama ilahnya, itu ilahnya mempunyai nilai tukar, itu juga mempunyai nilai tukar. Itu ilahnya sama. Tapi kalau jenis belum tentu sama jenisnya. Emas dan perak sama jenisnya? Hah? Beda ya, emas jenis, perak apa? Perak jenis. Ya. Mata uang pun demikian. Rupiah jenis, dolar jenis, real jenis, ringgit jenis, ya, dinar jenis, dan seterusnya dari mata-mata uang yang ada sekarang ini. Jelas ya? Lembaran-lembaran yang bersifat harta juga berbeda-beda. Ada yang sifatnya cek, ada yang sifatnya sukuk, dan ada bentuk-bentuk yang lainnya. Jelas ya? Baik, ini jenis. Ya. Jenisnya berbeda. Jadi saya ulangi kaidahnya. Dua barang ribawi, kalau dia sama jenis dan ilahnya, maka ketika terjadi penukaran disyaratkan dua syarat. Kalau terjadi penukaran disyaratkan berapa syarat? Dua syarat. Syarat yang pertama harus semisal. Syarat yang pertama harus apa? Semisal. Dan syarat yang kedua harus saling pegang. Dengan bahasa lain, secara kontan, secara cash. Langsung. Iya. Baik, si A dan si B. Ya. Ingin menukar apa emas. Sama-sama memiliki emas. Si A punya 1 gram emas 21 karat dan si B punya 1 gram emas 24 karat. Ya. Ini kalau ingin ditukar, bagaimana penukarannya? Hah? Apa syaratnya? Ada dua. Yang pertama harus semisal. Jadi sana 1 gram, 1 gram. Harus sama 1 gram. Nggak boleh emas 21 karat. Ya. Atau emas 1 gram, emas 24 karat. Ditukar dengan 2 gram, emas berapa? 21 karat. Nggak boleh. Sebab sama-sama apa? Sama-sama emas. Jelas ya? Sama-sama emas. Ya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ketika terjadi penukaran, si A dan si B harus saling menyerahkan. Si A menyerahkan barangnya dan si B mengambil si B juga menyerahkan barangnya kepada si A. Sama-sama saling pegang. Nah, ini baru terpenuhi syarat, lepas dari hukum riba sudah. Iya, jelas ya? Tapi kapan si A, misalnya si A punya emas 21 karat 2 gram ditukar dengan emas si B 24 karat 1 gram, maka 2 dengan 1 banyak mana? Banyak dua. Ada pelebihan 1 gram. Ini hukumnya hukum apa? Hukumnya riba. Jelas ya? Ya. Kapan si A menyerahkan emasnya 2 gram, Si B berkata, besok saya serahkan emas saya 1 gram. Ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Ini riba apa namanya? Kalau dia undur? Hah? Riba nasiah. Riba nasiah. Jelas ya? Nah, ini penting ya diketahui. Nanti saya akan masuk di pembahasan asuransi, di pembahasan multi-level marketing. Ya, ada bentuk-bentuk riba seperti ini jenisnya. Ya. Ada bentuk-bentuk riba seperti ini jenisnya. Baik. Jadi disyaratkan 2 syarat. Disyaratkan 2 syarat. Mungkin di sini ada yang bertanya. Ya. Ya. Kalau begitu apa yang terjadi di masa kini sekarang ini? Orang yang apa namanya datang ke penjual emas, ya. Apa mencicilkan emas ya? Emasnya dicicilkan, diberi emas, ya diansur selama berapa? Hah? Selama 1 tahun, selama ya 2 tahun atau apa yang mereka sepakati. Ini boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Sekarang emas diansur dengan uang. Emas barang ribawi atau tidak? Barang ribawi. Uang barang ribawi atau tidak? Barang ribawi. Apa ilahnya? Hah? Sama-sama ilahnya. Ilahnya apa? Sama-sama punya harga. Kalau sama-sama punya harga, bolehkah diundur? Hah? Karena itu haram hukumnya mencicil emas dengan dibayar pakai uang. Kenapa? Sebab itu adalah riba apa? Riba fadalah nasiah. Itu adalah riba nasiah. Riba nasiah. Ya. Yang kedua, datang si A ke toko emas. Ya, emas saya ini kelihatannya sudah ketinggalan modelnya. Ya, 10 gram. Ya. Si A membawa istrinya misalnya, dia punya emas. Emas saya apa? Sudah ketinggalan modelnya, 10 gram emas ini. Dia ingin beli emas yang lebih bagus modelnya, 20 gram. Jelas ya? Atau 10 gram juga, 10 gram juga, sama-sama 10 gram. Tapi ini karena model baru, ya karatnya juga berbeda, yang 24 karat lebih mahal daripada 21 karat. Ya akhirnya dia apa? Dia menambah. Ya, sekarang ini riba apa kalau dia menambah? Ini riba fadl. Ini riba fadl. Ya. Mungkin ada yang bertanya, "Loh, Ustaz, itu kan emas 21 karat lebih murah daripada 24 karat. Kok harus sama?" Ya, jawabannya saya juga tahu bahwa itu ada perbedaan harga ya. Ya itu dimaklumi dalam syariat. Tapi ini solusi. Ya. Hukum syar'i kita. Hukum syar'i kita dalam penukaran. Kenapa? Sebab syariat menjaga kepentingan bersama dalam hal ini. Kalau memang emas 24 karat lebih mahal harganya, ya syariat kita memberikan solusi yang bagus. Solusinya bagaimana? Yang pertama, emas 24 karatnya dia jual dulu pakai uang. Setelah dijual pakai uang, baru dia beli emas 20 apa? 21 karat, selesai. Ya. Adapun kalau dia langsung nukar emas dengan emas, kemudian dia nambah, apa namanya? Riba fadl. Jelas sampai sini? Ya. Dan ini pernah terjadi di masa Nabi SAW. Ya, datang kepada sahabat, membawa korma yang kormanya bagus. Ya. Harusnya bukan korma yang seperti itu yang datang kepada Nabi. Ya. Nah, Nabi bertanya kepadanya, kenapa bisa korma yang seperti ini yang datang? Katanya, Rasulullah, saya sudah tukar. Ya, korma jenis ini, satu sok saya tukar dengan 2 sok dari korma jenis yang jelek. Jadi satu sok korma jenis bagus, ya, ditukar dengan 1 sok dari korma jenis apa? 2 sok dengan korma jenis apa? Jenis jelek. Ya, kata Nabi, jangan kamu lakukan hal itu. Kemudian Nabi berikan solusi. Kalau kamu ingin membeli korma yang bagus ini, pertama korma yang jelek ini jual dulu. Setelah dijual, ya dengan uang, barulah kamu beli korma apa? Korma yang bagus. Ini solusi. Nah, jelas ya? Maka di dalam syariat kita, selalu diterangkan, pasti ada solusi yang bagus di dalam melakukan transaksi. Ya. Demikian pula di masa ini, ya, praktek-praktek riba yang terjadi, ya, kesalahan-kesalahan dalam riba, dan ada solusi dalam syariat. Kalau kita ingin luruskan sesuai dengan jalan syariat, sesuai dengan jalan apa? Syariat. Mungkin saya akan terangkan nanti. Ya, di pembahasan misalnya, di pembahasan tentang apa namanya, tentang saham misalnya, ya, atau di pembahasan tentang sukuk. Ya, kalau memang ingin diganti, bagaimana cara syariatnya? Ya, ada cara syar'i. Ya, untuk menggantinya di pembahasan asuransi, ada asuransi sifatnya syar'i. Ya, sifatnya syar'i. Demikian pula di perbankan, ya. Memang betul bank syariat itu adalah apa namanya? Tujuan yang sangat indah dan amalan yang saleh bagi siapa yang menekuninya. Ya. Tapi harus betul-betul sesuai dengan syariat. Jangan memakai nama syariat saya dijadikan sebagai label atau dijadikan khilah. Ya. Dijadikan khilah untuk mengambil riba, untuk berbuat riba. Makanya semuanya harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Nah, ini penting juga ya kita membahasakan, sebab saya juga kurang setuju dengan sebagian orang yang kadang-kadang melihat kesalahan di bank syariat. Ya. Ada yang sampai mengeluarkan bahasa ini bank syariat ribanya lebih parah dari bank konvensional. Ya. Saya juga menganggap bahwa pembahasan-pembahasan seperti ini kurang tepat. Ya, walaupun itu kadang terjadi pada sebagiannya, kadang terjadi, namun orang yang memang ada niat baik, ya, untuk menerapkan syariat, mereka dibantu. Ya, dibantu, diluruskan. Ditunjukkan cara yang benarnya. Ditunjukkan cara yang benarnya. Adapun menggunakan bahasa yang seperti itu, ya, dikhawatirkan nanti manusia akan berjelek sangka terhadap agama ini. Ya, kalau yang syariat saja tidak boleh, ya sudah. Ya, kita bebas-bebas saja. Semuanya, ya, apa, boleh kita lakukan. Ya, tidak ada yang selamat. Dan ini akan membuat keputusasaan pada sebagian manusia. Pada syariat kita, agama kita adalah agama yang sempurna, lengkap menjelaskan segala perkara. Baik, kaidah yang kedua. Ya, kaidah yang kedua. Dua barang ribawi, kalau dia satu sama illahnya namun berbeda jenisnya, sama illah tapi berbeda jenisnya. Ketika terjadi penukaran, maka disyaratkan padanya satu syarat saja. Disyaratkan padanya apa? Hah? Disyaratkan padanya saling pegang. Disyaratkan padanya secara kontan. Satu syarat saja, harus kontan. Jadi sekarang emas ditukar dengan perak, boleh atau tidak? Hah? Boleh ya kalau penukaran. Ya. Apakah harus sama emas dan perak kalau ditukar? Jawabannya tidak harus sama, sebab berbeda apa? Berbeda jenisnya. Ya. 1 gram emas boleh ditukar dengan 5 gram perak, boleh. Ya. Tidak harus sama. Tapi disyaratkan harus saling kontan. Jelas ya? Demikian pula uang. Uang barang ribawi atau bukan? Barang ribawi. Ilahnya sama dengan emas? Sama. Ilahnya sama dengan perak? Sama. Tapi jenisnya berbeda. Karena itu kalau ingin membeli emas dan perak menggunakan uang, maka harus saling apa? Saling kontan. Iya. Harus saling kontan. Di sini saya ingin sebutkan satu pembahasan ya tentang pembelian emas ya di masa sekarang ini. Ya, kadang emas batangan ya bisa dibeli. Ada yang melalui transfer, ada yang melalui internet membelinya, ada yang kadang melalui telepon. Ya. Jelas ya? Melalui telepon. Ya. Kalau misalnya dia datang ke toko langsung bayar ngambil emasnya, kemudian dia pergi simpang, apa dia simpan emas tersebut di bank misalnya, di kotak penyimpangan, itu lain lagi masalah. Ini cara yang paling bagus, sebab dia langsung saling kontan mengambilnya, dia pegang. Tapi ini menjadi permasalahan, dia beli emas, dia telepon. Ya. Di perusahaan dia punya rekening, dia punya apa kotak emas di apa lembaga keuangan itu, di perusahaan itu, dia punya kotak emas. Ya. Dia tanya harga emas ada, ya, disebutkan ada emas. Ya. Kemudian ditransfer uangnya kepada mereka dan emasnya dimasukkan ke kotaknya. Ini boleh atau tidak? Ya. Jawabannya boleh, sebab ini kedudukannya sama dengan saling apa? Saling pegang. Ya. Jelas ya? Jadi bentuk pegang ini sekarang ini kadang tidak harus dia menyerahkan langsung. Kadang bisa diwakili dengan transfer atau kadang bisa diwakili dengan cek. Ya. Cek yang memang sudah dipatenkan bahwa ini adalah cek yang berisi tidak bisa diganggu gugat. Kalau ceknya misalnya hanya sekedar mungkin ada mungkin tidak ada, ya itu tidak boleh, sebab itu tidak menunjukkan apa? Tidak menunjukkan sesuatu yang kontan. Jelas ya? Tidak menjamin kekontangan. Baik. Jadi ini kaidah yang kedua. Kemudian kaidah yang ketiga, ya. Kaidah yang ketiga, kalau dua barang ribawi, ya. Baik. Saya kayaknya perlu beri banyak contoh ya untuk dua kaidah pertama tadi supaya lebih jelas. Nah, sekarang misalnya 1 kilo daging kambing, ya, ditukar dengan 2 kilo daging kambing, ya, 1 kilo daging kambing domba ditukar dengan 2 kilo kambing biasa, boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Kok ragu? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Ya, sebab sama ilahnya dan sama apa? Sama jenisnya. Ya, sama ilahnya dan sama jenisnya. Daging kita sudah sebutkan barang ribawi atau bukan? Ya, barang ribawi. Baik. 2 kilo daging sapi ditukar dengan 1 kilo daging kambing, boleh atau tidak? Boleh. Ya. Karena berbeda apa? Berbeda jenisnya. Tapi disyaratkan harus apa? Harus saling kontan. Pak, beri 2 kilo pak daging sapinya. Besok saya bayar 1 kilo dengan daging apa? Daging kambing. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Sebab ini tidak apa? Tidak kontan. Nah, tidak cash. Saya beri contoh lain. Ya. Seorang membeli beras. Pertama, beras barang ribawi atau bukan? Ya, jelas ya, barang ribawi. Ya, dimakan dan diapa? Ya. Baik. Ditimbang, ya, mau ditimbang, ditakar silahkan. Sebab ini memang tidak ada ketentuannya di dalam. Ya, hal yang berjalan saja. Yang jelas dia ditimbang atau ditakar. Ya. Baik, dia barang ribawi. 1 liter ya, beras kepala ya, ditukar dengan 2 liter beras biasa. Boleh atau tidak? Tidak boleh. 1 liter beras ditukar dengan 3 liter garam. Hah? Boleh. Sebab ini berbeda jenisnya. Berbeda jenisnya. Tapi kalau ditukar dengan garam, ya penjual garam datang ke penjual beras. Ya bawa dulu garam ke rumah 1 karung. Ya besok saya bayar 10 karung apa? Garam saya masukin ke toko ini. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Sebab ini tidak apa? Tidak secara gas. Baik, segera jelas ya. Seperti kaidah yang ketiga. Dua barang ribawi. Iya. Dua barang ribawi yang berbeda di dalam illah. Berbeda di dalam illah. Dan berbeda dalam jenisnya. Ya, apabila terjadi penukaran, apa yang disyaratkan? Hah? Apa yang disyaratkan? Jawabannya tidak ada syarat sama sekali. Ya, tidak ada syarat. Ini saya ingin pertegas ya. Siapa tegas kaidahnya. Jadi tidak ada syarat sama sekali di penukarannya. Nah. Baik. Ya. Sebenarnya banyak ketentuan di sini, cuman saya tidak bisa menjelaskan semuanya. Ya. Dan di sebagian uraian tadi saya sudah terangkan ketentuan-ketentuan yang lain. Ini waktu membatasi kita. Banyak pembahasan yang perlu saya terangkan yang berkaitan dengan masalah riba kontemporer ya. Nah. Namun saya ingatkan bahwa secara umum yang dilihat barang ribawinya, kemudian dilihat apakah dia seillah atau seapa, satu illah dan satu jenis. Jadi kalau barang ribawi ditukar dengan barang ribawi harus perhatikan ya, ini satu illah atau tidak, satu jenis atau tidak, itu harus diperhatikan. Jelas ya, harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, kalau misalnya barang ribawi ditukar dengan barang bukan ribawi, ini disyaratkan syarat? Jawabannya tidak disyaratkan syarat apapun. Iya. Nah, seorang beli baju, dia pakai uang. Bajunya dia cicil, boleh atau tidak? Boleh. Sebab bukan barang apa? Bukan barang ribawi. Seperti sekarang ini kredit, pencicilan, itu hanya diperbolehkan pada hal yang apa? Bukan barang ribawi. Kalaupun dia ribawi harus berbeda apa? Berbeda illah dan apa? Jenisnya. Berbeda illah dan jenisnya. Jadi kalau berbeda illah dan jenisnya tidak ada masalah. Korma misalnya dia beli secara cicil, boleh atau tidak? Dia cicil dengan uang, korma? Boleh, sebab korma jenisnya beda. Illahnya juga berbeda. Kalau uang illahnya karena harga, kalau korma illahnya karena apa? Dimakan dan diapa? Hah? Dimakan dan ditakar. Jelas ya? Baik. Ya, saya kembali kepada fikih yang berkaitan dengan masalah riba. Setelah kita mengetahui tentang dua jenis riba, sekarang saya ulas ya, riba terbagi berapa? Terbagi dua. Ada riba duyun dan ada riba apa? Buyu. Ada riba hutang piutang dan ada riba dijual beli. Riba di hutang piutang terbagi berapa? Hah? Terbagi dua. Yang pertama riba tambahan, kapan? Pada saat jatuh tempo. Tambahan terhadap hutang pada saat jatuh tempo. Kemudian yang kedua, ya, pensyaratan adanya tambahan di awal akad hutang piutang. Nah, kemudian riba yang jenis kedua, riba jual beli terbagi dua. Yang pertama riba apa? Riba nasi'ah. Yang kedua adalah riba, riba al-fadl. Ya, ini dua jenis apa? Dua jenis riba. Dan harus diketahui bahwa syariat ini, kalau sudah mengharamkan sesuatu, syariat ini kalau sudah mengharamkan sesuatu, maka syariat ini akan mengharamkan segala perkara yang bisa mengantar kepada hal yang diharamkan itu. Jadi begitu riba diharamkan, maka segala jalan yang bisa mengantar kepada riba itu juga diharamkan oleh apa? Oleh syariat. Iya. Diharamkan oleh syariat. Karena itu ada sejumlah perkara yang tidak diperbolehkan. Ya. Karena dia bisa membawa, bisa mengantar kepada riba. Dan kita terangkan nanti tentang bai'ul 'ina. Akan kita terangkan tentang bai'ul 'ina. Ya, juga kita akan terangkan tentang apa namanya? Juga kita akan terangkan ya di mana al-bai'ul 'ina ini akan kita lihat di dalamnya ada bentuk dari bentuk riba. Bisa mengantar kepada riba karena itu diharamkan di dalam syariat kita. Diharamkan di dalam syariat kita. Baik. Kemudian juga di dalam masalah ini ya harus diketahui bahwa di pembahasan riba ada hal yang diperkecualikan. Ya. Asalnya korma kalau mau ditukar harus sama ya. Ya, jenis kormanya. Kalau misalnya kormanya korma kering ditukar dengan korma basah, boleh atau tidak? Tidak diperbolehkan. Namun para ulama memperkecualikan di sini satu permasalahan, yaitu disebut dengan nama masalah al-araya. Masalah al-araya. Al-araya ini adalah korma yang masih berada di pohon. Ditukar dengan korma yang sudah ada di darat, sudah matang, ditukar dengan korma yang masih berada di pohon. Ini diperbolehkan oleh para ulama, ya, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa syarat. Beberapa syarat. Maka ini perkecualian khusus. Perkecualian khusus. Kenapa diperbolehkan? Sebab kadang sebagian orang miskin, dia punya korma simpanan di rumah. Dia tidak punya harta, tidak punya uang. Dia hanya punya korma, ya, untuk apa? Kehidupannya. Dia kalau ingin beli sesuatu selain dari korma, dia bayar dengan korma. Ya, pakai barter, sistem barter. Jelas ya? Dan dia tidak memiliki harta selain dari korma kering. Ya, kalau dia ingin korma basah misalnya, maka boleh dia melakukan penukaran. Boleh melakukan apa? Penukaran. Tapi disyaratkan oleh syariat kita beberapa syarat. Ya, disyaratkan di dalam hal ini beberapa syarat. Nah, di antara syaratnya bahwa ya, penukarannya itu kalau orang tersebut tidak memiliki harta selain daripada korma. Syarat yang kedua, ya, ada hajat keperluan pada orang fakir tersebut untuk dia melakukan penukaran. Kemudian syarat yang ketiga, ya, penukarannya sifatnya dalam bentuk hars. Ya, diperkirakan. Dalam bentuk diperkirakan. Jadi, ada orang yang ahli memang memperkirakan ini kalau korma satu keranjang begini jadi, korma di atas itu satu pohon ini maka jadinya sekian keranjang, satu pohon. Ini ada keahlian di dalam memperkirakan. Ya, di keahlian yang seperti ini ada di pohon korma dan di tempat kita masyhur ya, penjual-penjual buah itu. Kalau mendatangi rumah-rumah yang punya mangga di depan rumahnya, sekedar lihat saja pohon mangganya dia sudah taksir. Ini jadinya nanti berapa keranjang? Ya. Mangga dari pohon ini. Ya. Jelas ya? Ini di antara syaratnya. Namun di dalam masalah araya ini silam pendapat di kalangan para ulama. Apakah ini khusus di masalah araya saja atau dia bisa dikiaskan kepada hal yang lain? Dalam artian kalau terjadi di masa ini sesuatu yang semisal dengan itu, apakah bisa dikiaskan? Apakah bisa dikiaskan? Ini letak silam pendapat. Cuma yang lebih amannya kalau tidak dikiaskan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan apa namanya? Ketentuan dalam hal ini dan asal hukum di dalam riba itu adalah ketat. Kalau dibuka pengkiasan dalam hal ini, maka akan membuat manusia itu bergampangan di dalam apa? Di dalam masalah riba. Dan ini tentunya adalah hal yang tidak diinginkan di dalam syariat kita. Baik. Baik, saya kira selesai ya beberapa pembahasan yang berkaitan dengan masalah riba ini. Saya akan masuk memulai menerangkan beberapa bentuk dari riba kontemporer yang sering kita saksikan ya di masa ini. Ya baik, saya akan memulai dari pembahasan yang berkaitan dengan kredit dulu. Ya, secara umum kredit ini dipakai di dalam perbankan dan selain perbankan. Yang jelas lembaga-lembaga usaha yang sifatnya berkaitan dengan keuangan pemodalan, ya, ini memakai sistem kredit ini. Nah, dan kredit ini di dalam bahasa Indonesia, kata kredit itu adalah pembayaran tidak secara cash. Ya, sesuatu yang dibayar secara apa? Secara berangsur. Di dalam bahasa Indonesia ya. Kalau di dalam penjabarannya di ilmu fikih, di apalagi kalau kita melihat di kejadian-kejadian yang terjadi sekarang ini, ya. Kredit itu banyak bentuknya. Kredit banyak bentuknya. Karena itu di sini saya akan menerangkan beberapa bentuk kredit dalam penjabaran ilmu fikih. Ya. Supaya seorang mengetahui bahwa kredit itu bukan satu bentuk. Karena itu kalau ada yang bertanya, apa hukum kredit? Ya. Maka ini pertanyaan yang sangat susah dijawab. Ya. So, kalau diterangkan, dia belum tentu bisa mengambil manfaat dari penjelasan. Karena tidak diketahui kredit yang mana yang dia inginkan. Kredit yang mana yang dia inginkan. Jelas ya? Maka di sini saya akan menerangkan beberapa bentuk atau beberapa jenis dari bentuk kredit. Ya. Nah, walaupun saya akan masuk nanti ya secara khusus berkaitan dengan bank, saya akan bahas beberapa perkara berkaitan dengan masalah penukaran di dalam bank itu atau berkaitan dengan masalah jaminan atau asuransi atau berkaitan dengan masalah investasi, saya akan jelaskan berkaitan dengan beberapa kegiatan yang dilakukan di bank. Ya, salah satu kegiatannya adalah kredit. Dan kredit ini masuk dalam jenis kegiatan yang bersifat investasi. Ya, kredit di dalam pembahasan fikih, ya, itu bisa dilihat di dalam beberapa permasalahan, di dalam beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama di pembahasan apa? Bai' at-taqsid. Ya. Di pembahasan jual beli secara apa? Secara taqsid. Nah. Ini saya harus berikan definisi. Apa itu yang disebut dengan jual beli at-taqsid? Nah. Bai' at-taqsid, at-taqsid. Ya. At-taqsid itu dari kata qassata yuqassitu taqsitan. Artinya dia membayar separuh-separuh. Membayar secara berangsur, tidak langsung sekaligus. Dia tidak langsung sekaligus. Ya. Yang dimaksud dengan bai'ut taqsid, dia membeli barang. Ya. Dia membeli barang ya dengan cara berangsur, dengan secara kredit atau secara berangsur, dibayar secara berangsur. Contoh. Ya, dengan contoh itu lebih jelas ya supaya kita mengerti. Ada orang yang membeli mobil misalnya. Mobil ini kalau cash harganya apa? 200 juta. Iya. Kalau dicicil dia akan berharga 220 juta. Dicicil. Jelas? Maka dia membeli secara berangsur dengan cara dicicil. Iya. Selama setahun misalnya dengan jumlah semua totalnya 200 berapa? 20 juta. Ini disebut taqsid. Disebut taqsid. Ya, apa hukum bai' at-taqsid ini? Apa hukum bai' at-taqsid? Jawabannya hukum bai' at-taqsid menurut pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama, bahkan sebagian ada yang mengatakan bahwa ini kesepakatan di kalangan para ulama. Karena Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan bahwa Syekhul Islam menerangkan tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama, bai' at-taqsid diperbolehkan. Bai' at-taqsid diperbolehkan. Iya. Jelas ya? Baik. Nah, asal pembolehannya itu ada di dalam Al-Quran. Naam. Ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi ambil dari ayat Al-Mudayana ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian saling meminjamkan dengan pinjaman ke jangka waktu tertentu, maka tulislah. Maka disebutkan pinjaman sampai jangka waktu apa? Tertentu. Ini taksir. Jadi dia membeli barang tidak langsung secara cash, tapi dia bayar secara berangsur hingga jangka waktu tertentu. Ya, taksir. Nah, dan di dalam masalah salaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aslafa fi syai'in falyuslif fi failin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum." Siapa yang meminjamkan sesuatu, maka hendaknya dia pinjamkan pada takaran yang dimaklumi atau timbangan yang dimaklumi hingga waktu yang dimaklumi. Semuanya dimaklumi. Jelas ya? Jadi kebanyakan ulama kita, dan tadi saya sebutkan jumhur, ya, bahkan sebagiannya menukil kesepakatan. Demikian pula kebanyakan ulama di masa ini membolehkan bayu taksir. Ya. Dan hampir saya tidak mengetahui ada dari lembaga fikih ya internasional yang apa namanya berkumpul di situ para ahli fikih, ya, ada yang melarang bayu taksir ini. Semuanya mereka menyetujui pembolehannya, pembolehan jenis dari at-taksir. Dan di masa ini Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Shalal Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kemudian Syekh Ahmad An-Najm dan selainnya dari para ulama kita membolehkannya. Membolehkannya. Dan saya tidak mengetahui dari ulama kita di masa ini yang tidak memperbolehkan kecuali dua nama alim. Dan keduanya adalah ulama besar, terkemuka dan dipandang fatwa-fatwanya oleh manusia. Yang pertama adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, beliau tidak membolehkannya di dalam sebuah pembahasan di silsilah hadith as-sahihah. Dan yang kedua adalah Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah. Beliau memandang bahwa pada bai'ut taqsit ini ada makna riba di dalamnya. Ada makna riba di dalamnya. Ya. Dan alasan Syekh Al-Albani, beliau ketika menjelaskan bai'ut taqsit, ya, beliau menyinggungnya di dalam pembahasan hadith larangan menjual, ya, melakukan transaksi, melakukan akad di dalam dua bentuk, atau melakukan sebuah transaksi dalam bentuk dua akad. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambaiatin apa namanya? Fi bai'ataini atau an bai'ataini fi bai'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari dua akad transaksi dari dua akad pada satu jenis transaksi. Nah, ini dilarang. Ini biasanya diterjemah oleh orang-orang Nabi melarang dari menjual dengan dua harga. Ini keliru ya penerjemahannya. Keliru penerjemahannya. Jelas? Jadi dia ada dua akad, satu jenis transaksi, itu yang dilarang. Ya, dilarang. Kenapa? Sebab ada makna riba di dalamnya. Apa yang dimaksud ini dua akad dalam satu jenis transaksi? Ya, itulah contohnya yang paling bagus adalah bai'ul ina yang akan datang nanti penjelasannya. Ya, akan datang nanti penjelasannya. Adapun bai'ut taqsit kredit beda jenisnya. Sekarang ditawari kredit. Ya, biasanya orang yang mengkredit motor mobil itu ada tawarannya. Kalau dia cash harganya sekian. Kalau dia kredit 1 tahun harganya sekian. Kredit 2 tahun harganya sekian. Kredit 3 tahun harganya sekian. 4 tahun sekian. Kan begitu? Ya, sekarang saya tanya, kalau misalnya seorang melakukan akad, dia lakukan 5-5-nya atau satu saja yang dia pilih? Hah? Satu saja. Kalau begitu, tidak ada pelanggaran di dalamnya. Tidak ada pelanggaran di dalamnya. Ya, maka ini makna bai'ut taqsit. Dan harus dipastikan ya bahwa bai'ut taqsit ini hanya berkaitan antara dua pihak saja. Pihak pembeli dan pihak apa? Penjual. Kalau ada pihak ketiga, itu lain lagi namanya. Bukan bai'ut taqsit, saya akan terangkan. Iya. Bentuk kredit tapi lain namanya, bukan bai'ut taqsit. Ya, kalau bahasa Indonesia semuanya disebut kredit. Tapi kalau di hukum fikih beda, hukum-hukumnya berbeda. Ya, sekarang saya akan terangkan jenis yang kedua. Jadi ini tadi jenis yang pertama disebut dengan nama bai'ut taqsit. Ya, dia diperbolehkan. Baik. Yang kedua, ada yang disebut dengan nama bai'ul inah. Bai'ul inah. Ya, jual beli dengan cara apa? Jual beli dengan cara al-inah. Al-inah ini ya. Contohnya, saya beri contoh. Si A dia datang kepada si B. Ya. Si B punya motor akan dijual. Ya. Punya motor akan dijual. Si A datang membeli motor itu. Ya. Dia katakan kepada si B, saya hanya punya uang 1 juta misalnya, ya, atau dia tidak punya panjar, tidak ada masalah, dia datang, saya beli motornya, tapi dengan cara saya cicil, saya bayar tiap bulan 1 juta. Jelas ya? Ya, si B setuju, tidak ada masalah, dengan cara kredit, ya, tidak secara kontan. Diambil motor itu oleh si A, dibawa pulang, ya. Begitu dia sampai ke rumah, si B datang kembali kepada si A. Harganya tadi berapa? 10 juta ya, secara apa? Secara cicil. Ya. Si B kembali datang kepada si A. Dia berkata begini saja. Ya. Motor itu, sini saya beli kembali. Ya. Secara kontan, dengan harga berapa? 9 juta, lebih rendah daripada harga apa? Harga cicilnya, 9 atau 8 juta. Karena si B punya perasaan, oh ini kayaknya si A beli motor, bukan untuk dia pakai. Ini dia jual lagi. Ya sudah, dia datang, dia beli lagi dengan harga apa? Dengan harga lebih murah. Ini yang disebut dengan nama B, apa? Beul Ina. Ini antara dua belah pihak. Si pihak pertama membeli dari pihak yang kedua secara apa? Secara kredit. Ya. Kemudian pihak yang kedua membeli lagi dari pihak pertama dengan cara apa? Cara kontan. Ya, tentunya pihak pertama masih ada kewajiban tiap bulannya memberikan apa? 1 juta. Ya. Jelas ya? Baik. Kita sekarang saya beri contoh di alam kenyataan supaya kita lebih apa mengetahui bagaimana bentuk-bentuknya. Ya, sekarang ini di penjualan mobil misalnya atau motor, kadang ada perusahaan besar, ya. Mempunyai showroom ya. Ada perusahaannya bersambung. Ada bagian penjualan dan ada bagian apa? Pembelian. Ya. Barang-barang bekas, mobil bekas dan seterusnya dia beli. Jelas sampai sini? Dia masuk di bagian pembelian. Ya. Masuk di bagian pembelian. Saya ingin membeli mobil secara kredit. Oh ya, tidak ada masalah. Diambil mobilnya, 200 juta. Jelas ya? Keluar dari bagian pembelian, dia masuk di bagian apa? Keluar di bagian penjualan, dia masuk ke bagian pembelian. Ini mobil, ya saya tidak perlukan, saya ingin duit. Ya, dibeli kembali. Ya, dengan harga lebih murah tentunya. Ya. Sebab enggak ada ceritanya ya seorang membeli ya dari baru kemudian dijual akan sama harganya. Ya. Maka dibeli dengan harga apa? Harga lebih murah, 180 juta atau 190 juta. Misalnya. Ya, ini contoh ya yang terjadi di masa ini. Dan ini terjadi. Ini disebut dengan nama bai'ul ina. Bai'ul ina. Dan ini adalah jenis dari jual beli yang diharamkan. Diharamkan. Telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis yang mengharamkannya. Di antaranya adalah hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zara' ya wa taraktum al jihad sallallahu alaikum dullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah berjual beli dengan cara al-ina. Berjual beli dengan cara apa? Al-ina. Iya. Ini yang kita terangkan tadi. Dan kalian telah mengambil ekor-ekor kerbau, sibuk dengan pertanian. Iya. Maksudnya di sini peternakan dan pertanian yang melalaikan dari agamanya. Adapun sekadar beternak dan bertani, ya kalau hal yang wajar tidak ada masalah, dibolehkan ya. Iya, dibolehkan. Tapi yang dicela di sini kalau melalaikan dari agamanya. Kemudian yang keempat, dan kalian telah meninggalkan jihad. Kalau empat penyakit ini sudah berkumpul, kata Nabi sallallahu alaikum dhullan, Allah akan menimpakan kepada kalian sebuah kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mengangkat kehinaan ini hingga kalian kembali kepada agama kalian. Ya, perhatikan ya, menunjukkan bahwa ini adalah dosa di dalam syariat. Salah satunya adalah perbuatan apa? Al-ghina, jual beli dengan cara al-ghina. Maka ini adalah hal yang dilarang di dalam syariat kita. Ya, dilarang di dalam syariat kita. Baik. Ini jenis yang kedua. Disebut dengan nama apa? Pembahasan apa tadi? Bai'ul ghina. Dan ini juga dianggap kredit. Kredit atau bukan dalam bahasa Indonesia ini? Hah? Ini kredit juga ya. Sekarang jenis kredit yang ketiga. Kita masuk kepada jenis kredit yang ketiga. Jenis kredit yang ketiga ini ya, disebut dengan nama pembahasan at-tawarruq. Pembahasan at-tawarruq. Ya, masalah at-tawarruq. At-tawarruq ini dari kata warik. Dari kata warik. Ya, Karena orang yang melakukan transaksi sebenarnya bukan barang yang diinginkan, tapi yang diinginkan adalah mata uang perak itu, duitnya yang diinginkan. Karena itu dikatakan apa? Tawarruk. Atau tawarruk dari kata warapa, yang diinginkan kertas-kertas uangnya. Boleh dengan makna itu juga. Baik. Ini pembahasan at-tawarruk ini. Pembahasan tentang at-tawarruk. Ini letak silam pendapat di kalangan para ulama. Ini sebelum saya uraikan silam pendapat, saya rinci dulu bagaimana contohnya. Ya, bentuknya. Jadi tawarruk begini bentuknya. Si A, dia perlu modal. Si A ini perlu modal. Ya. Dia hanya punya duit, misalnya 10 juta. 20 juta. Dia perlu modal 200 juta. Bagaimana cara dia dapatkan modal? Dia pergi membeli mobil secara kredit. Jelas ya? Dia beli mobilnya harganya 220 juta. Ya, dengan panjar berapa? 20 juta. Mobilnya dia terima. Jelas ya? Dia terima. Tapi si A ketika dia membeli dari pihak penjual, dia tidak jual kepada pihak penjual, tapi dia jual kemana? Ke pihak yang ketiga. Pihak ketiga ini tidak ada kaitannya dengan pihak penjual. Ya, ini perbedaannya. Perbedaannya sangat tipis sekali ya. Dengan Ina tadi. Kalau Ina tadi dua pihak ya. A dan apa? B. Kalau ini dia jual ke pihak ketiga. Kepada si C. Masalah tawarruk ini. Ya, setelah dia dapat mobilnya, dia jual kepada pihak ketiga. Dia cari perusahaan yang lain misalnya. Orang lain tidak ada kaitannya dengan perusahaan pertama. Ya, dia jual secara kontan. Berapa? 200 juta. Sudah dia dapat modalnya. Ya, nanti setelah itu, ya, per bulannya dia cicil kepada perusahaan apa? Perusahaan yang pertama, perusahaan A, dia cicil untuk apa? Untuk ansurannya. Nah, ini yang disebut dengan masalah at-tawarruk. Ya. Ya, ini pembahasan termasuk letak silam pendapat di kalangan para ulama. Termasuk silam pendapat di kalangan para ulama. Ada dua pendapat secara umum. Ya, ada yang membolehkan dan tidak membolehkan. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkannya. Ya. Dan ini silam pendapatnya sudah dari masa dahulu. Hingga di masa ini pun, para ulama kita berbeda pendapat. Para ulama kita berbeda pendapat. Ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan sebuah riwayat dari Imam Ahmad, beliau berpendapat ini adalah jual beli dengan cara yang diharamkan. Dan Syekh Ibn Taimiyah juga, beliau condong kepada pendapat ini. Beliau condong kepada pendapat tidak diperbolehkan. Namun Syekh Ibn Taimiyah, ya, beliau punya sisi pendapat yang menguatkan pendapat yang kedua tentang bolehnya. Kata beliau, akan tetapi karena banyaknya keperluan manusia di masa ini dan sedikitnya orang-orang yang bisa memberikan modal, maka kata beliau, saya memandang kita penting untuk memberikan fatwa pendapat tentang bolehnya. Tapi pembolehannya, kata beliau, disyaratkan 4 syarat oleh beliau. Kalau ini ingin dilakukan, disyaratkan padanya 4 syarat. Syarat yang pertama, orang yang melakukan kredit dengan cara ini, dia perlu kepada apa? Hah? Dia perlu kepada duit. Yang pertama, dia perlu kepada apa? Duit. Ada keperluan. Ya, karena ada kebutuhan dia melakukannya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, ya, dia tidak bisa mendapatkan modal lain kecuali dengan cara itu. Dia tidak bisa mendapatkan modal lain kecuali dengan apa? Dengan cara tersebut. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, ya, syarat yang ketiga, hendaknya akad. Ketika terjadi akad, tidak ada bentuk dari bentuk riba di dalamnya. Tidak ada bentuk dari bentuk riba di dalamnya. Ya, jelas ya? Maksudnya tidak ada bentuk riba, jangan sila saja. Ya, jangan bentuk sila saja. Tapi ada betul dia membeli, menjual, ya, kemudian dia menjual lagi, dia membeli, kemudian dia menjual lagi, itu ada. Adapun kalau ada bentuk riba di dalamnya, ini tidak beliau tidak memperbolehkan. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat, barang tersebut dia jual setelah dia pegang, setelah dia miliki. Setelah apa? Dia miliki. Sebab kapan dia belum miliki, itu artinya dia menjual sesuatu yang belum, dia apa? Dia memilikinya. Ini berapa syarat? 4 syarat. Ya. Jelas ya, ini pendapat Syekh Ibn Uthaymin. Walaupun beliau condong tidak boleh, tapi beliau berkata sepantasnya di masa ini kita membolehkannya. Dengan 4 ketentuan. Ya. Adapun Syekhuna, Syekh Shalal Fauzan, ya, beliau memandang bolehnya secara mutlak. Kalau Syekh Shalal Fauzan tentang tawarruk ini, beliau menganggap tidak ada bentuk riba di dalamnya. Ini adalah cara yang bersih. Ya. Yang kelihatannya pendapat yang mengatakan bolehnya, ini pendapat yang lebih tepat. Pendapat yang lebih tepat. Ya. Syekh Ibn Utsaimin saja mengatakan tidak boleh. Ya. Tapi beliau akhirnya mengatakan boleh dengan 4 syarat. Karena melihat hajat manusia. Ya. Di masa ini sulit sekali seorang mendapatkan apa? Mendapatkan modal dengan cara yang benar. Kalaupun dia ngambil dari pemodal, ya, atau lembaga keuangan, pasti dia akan apa? Dikenakan riba di atasnya. Iya. Dikenakan riba. Maka ini adalah diantara cara yang aman bagaimana seorang itu bisa mendapatkan apa? Bisa mendapatkan modal. Dan ada cara yang lain. Ya, ada cara yang lain. Sebenarnya di dalam perekonomian Islam diatur. Ya, bagaimana caranya mengembangkan dan apa namanya membuat kotak modal untuk orang-orang yang perlu. Ya. Bisa dengan cara yang sifatnya kedermawanan. Ya. Sifatnya dengan cara kedermawanan dan bisa dengan cara apa namanya kerjasama. Dengan cara kerjasama. Ya. Kalau sifatnya kedermawanan, ya, mungkin bisa dikumpulkan misalnya ada lembaga wakaf. Ya, ada lembaga wakaf dan ini diterapkan di Mamban Syariat di Timur Tengah sana. Ya. Diterapkan oleh sebagian Ban Syariat di Timur Tengah. Jadi ada namanya kotak wakaf. Ya. Orang bisa memasukkan wakaf. Kalaupun apa namanya dia tidak mewakafkan, maka dia memasukkan hartanya di situ boleh untuk dipinjam. Boleh untuk dipinjam. Ya. Jadi masukkan ke Bank Islami wakaf harta amanah wakafnya, siapapun yang perlu modal dia boleh mengambil darinya. Tapi begitu dia selesai memakainya dikembalikan lagi ke lembaga wakaf ini. Tidak diambil pungutan 1% pun. Nah, ini betul-betul apa? Betul-betul membantu. Nah, ini sebenarnya kalau diterapkan oleh kaum muslimin sangat memungkinkan. Ya, sangat memungkinkan. Sebab betapa banyak dari para pedagang yang sukses memiliki duit-duit terpendam tidak digunakan. Daripada dia tidak gunakan, bisa dia simpan di kotak ini dan mungkin diambil kapan dia perlukan. Ya, dengan pengaturan yang baik. Jelas ya? Namun dia pinjamkan kepada orang-orang dengan cara yang syar'i. Ya, jadi dia menjaga hartanya yang pertama, yang kedua dia berbuat baik. Dan subhanallah ini akan membangun apa? Perekonomian di tengah umat. Ya. Nah, ada solusi-solusi lain sebenarnya. Cuman saya di sini, di pembahasan bukan ingin apa namanya menguraikan solusi ya, tentang masalah ini. Tapi saya ingin terangkan bahwa Islam ya, sangat indah memberikan aturan-aturan. Ya. Dan mungkin saya akan bahas nanti di dalam masalah arisan. Ada pembahasan yang bagus juga. Ya, bisa membantu orang-orang yang memiliki yang memerlukan modal. Baik, selesai sudah ya kita di masalah di pembahasan yang ketiga. Ya, pembahasan yang ketiga dari bentuk kredit apa tadi? Pembahasan apa? Pembahasan tawarruk. Ya, pembahasan tawarruk. Nah, dan ini kita simpulkan bahwa dia adalah apa? Ya, dia adalah hal yang diperbolehkan. Dia dari hal yang diperbolehkan. Baik, sekarang saya pindah ke pembahasan yang keempat. Ya, pembahasan yang keempat juga masih dihitung sebagai kredit. Ya, dihitung sebagai kredit. Ini disebut dengan nama bai'ul murabaha lil amir bisyara. Bai'ul murabaha lil amir bisyara. Itu nama pembahasannya. Ya, penamaan ini sebenarnya terkenal dengan nama ini di akhir-akhir. Walaupun gabungan-gabungan pembahasan atau rincian-rincian pembahasannya itu ada di masa dahulu di buku-buku fikih. Ya. Jadi maksudnya bai'ul murabahah lil amir bisyara ini, ya. Si A misalnya dia perlu barang. Dia enggak punya duit. Dia ingin beli dari si B, B jual barang, si A ingin barang itu. Dia enggak punya duit si A ini. Maka dia datang kepada si C. Dia berkata, wahai C, saya ingin barang dari si B. Saya tidak punya modal. Tolong kamu belikan barang itu. Ya. Kalau kamu beli, saya nanti akan cicil darimu. Ya, dan kamu akan dapat keuntungan sekian. Jelas ya? Ya. Apakah dia bilang kamu dapat keuntungan sekian atau si B-nya berkata, ya tidak ada masalah. Tapi nanti saya beli, saya naikkan harga. Ya. Jelas ya? Ini bai'ul murabahah lil amiri. Apa? Bisyarat. Ingat ini di bagian yang keberapa? Bagian yang keempat. Dan biasanya ini yang dimaksud dengan kata kredit yang banyak beredar di mana? Di Indonesia ini, kredit motor, kredit rumah, ya. Biasanya ini yang dimaksud. Ya, jelas ya? Apa hukum kredit dengan cara yang seperti ini? Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Ada dua pendapat. Iya. Ya. Dan bentuk-bentuknya juga tentunya ada beberapa bentuk, tapi secara umum di sini saya terangkan bahwa di antara para ulama kita, ya, di antara para ulama kita, ya, ada yang membolehkan hal ini, ada yang membolehkan, dan di antara para ulama kita ada yang mengatakan itu adalah hal yang diharamkan, adalah hal yang diharamkan. Jadi dua pendapat di dalam masalah ini. Sebenarnya akar pembahasannya itu dilihat. Pertama, di dalam jual beli ini, ya, dia sifatnya ada muwa'adah, ada janji. Ya, ada janji. Jelas ya? Si A menjanjikan kepada si B. Demikian pula si B. Ya. Apa ketika dia membeli barang dari si C, misalnya untuk dijual kembali kepada si A, ya, karena ada janji ini dia membelinya. Dia membelinya. Nah, dan ini ada pembahasan dalam masalah menepati janji, apakah dia harus atau tidak. Ya. Kemudian yang kedua yang menjadi pembahasan, di pembahasan apakah dia boleh menjual sesuatu yang apa, yang bukan miliknya atau tidak. Ya. Apakah dia boleh menjual sesuatu yang belum dia miliki atau tidak. Ini juga dari hal yang diperhatikan di dalam pembahasan ini. Nah, baik, saya di sini tidak bisa berpanjang lebar menguraikan sudut-sudut pembahasan ini, tapi saya ingin memberikan kesimpulan bahwa di antara para ulama kita di masa ini memberi fatwa tentang bolehnya adalah Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau membolehkan. Demikian pula Syekh Bakar Abu Zaid dan Syekh Abdullah Al-Mani, ya. Dan tiga ulama ini dari anggota hay'at kibar ulama di Saudi Arabia, dan kebanyakan para ulama belakangan memperbolehkannya. Adapun Syekh Ibn Uthaymin, beliau tidak memperbolehkan. Demikian pula Syekh Shalal Fauzan, beliau tidak memperbolehkannya. Demikian pula Mufti Saudi Arabia sekarang ini, beliau juga ini Mufti untuk di pembahasan lainnya. Ya. Jadi ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Nah, secara umum bagi yang memperbolehkannya, ya, bagi yang memperbolehkannya, mereka mensyaratkan padanya tiga syarat tentang bolehnya. Mereka mempersyaratkan padanya berapa syarat? Tiga syarat. Syarat yang pertama, ya, tidak ada ilzam, tidak ada keharusan di dalam pembelian. Tidak ada keharusan. Ya, kalau misalnya sekarang ada tiga pihak ya, si A dia perlu barang, dan ada si B pemilik barang, dan ada si C pemodal. Ada si C apa? Si pemodal. Si pemesan adalah siapa? Pemesan barang siapa? Si A. Pemesan barang datang kepada si C. Dia berkata, wahai C, saya perlu motor, ya, Yamaha, ya, mereknya dia sebutkan semua, ya, tolong belikan, ya, motor tersebut. Ya. Jelasnya si B membelikannya. Maka dibolehkan, ya, si B menjual kepada si A dengan si C ya maksud saya. Si C membelinya kepada si B, maka dibolehkan si C menjual kepada si A, tapi dengan syarat. Kalau si C sudah membeli, ternyata si A membatalkan, si C tidak boleh memaksa si A untuk apa? Untuk membelinya. Tidak boleh dipaksa. Jadi ini syarat yang pertama. Ya. Kalau ada paksaan, ini menunjukkan bahwa dia sebenarnya ingin dapat untung saja, bukan ingin jual beli. Itu adalah hila dari riba. Jelas ya? Kalau orang ingin jual beli, ya, dia beli barang, ya, si A misalnya pesan darinya barang. Dia beli barangnya, si A beli maupun tidak beli, dia tetap ingin menjualnya. Itu namanya jual beli, kan begitu? Ya. Maka ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau dia haruskan si A untuk membeli, maka ini letak kesalahan. Tidak diperbolehkan. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ya, kalau terjadi misalnya kerusakan pada barang, ya, kalau terjadi kerusakan pada barang, atau terjadi misalnya barangnya sebelum sampai terbakar atau rusak atau hilang, ya, maka yang menanggung semua ini adalah siapa? Si pemodal, si C. Tidak boleh dia bebankan kepada siapa? Si pemasan, si A yang memesan. Tidak boleh dia bebankan. Nah, jadi jaminannya, segala jaminan yang berkaitan dengan barang, tidak boleh dia tumpukan kepada si pemasan. Sebab asalnya barang milik dia. Ya. Maka, belum masuk kepada kepemilikan si A. Belum masuk kepada kepemilikan si A. Karena itu dia menanggungnya. Ini syarat yang keberapa? Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ya, disyaratkan si pemodal, si C di sini, si pemodal, ya, sebelum melakukan transaksi dengan si pemesan, si A, sebelum dia melakukan transaksi, dia sudah membeli barang itu. Ya, sebab kalau dia belum beli barang, itu artinya dia menjual sesuatu yang belum dia miliki. Dan ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Wala tabi' ma la tamlik." Ya. Janganlah engkau menjual apa yang belum kamu miliki. Dalam sebuah riwayat, "Wala tabi' ma laisa indak." Jangan kamu jual apa yang tidak ada di sisimu. Jadi dia miliki dan dia bawa. Dia masukkan ke dalam kepemilikannya. Ya. Sebagian orang, oh dia miliki, dia telepon ya, saya sudah beli, saya transfer. Tapi barangnya masih di toko. Ini enggak boleh seperti ini. Tapi dia bawa kemana? Kepemilikannya. Dia bawa ke dalam kepemilikannya. Ini baru terlihat bahwa dia serius memang. Ada apa namanya usaha untuk melakukan jual beli. Ini tiga syarat dan saya kira pendapat yang kedua ini yang membolehkan. Ini pendapat yang lebih tepat insyaallah ta'ala. Sebab tidak nampak darinya ada bentuk pelanggaran. Ya, ada makna riba ya di dalamnya. Ini bentuk dari kredit yang insyaallah dengan tiga syarat ini diperbolehkan. Jelas ya? Jadi ini ukurannya. Ya, kalau kita melihat bentuk-bentuk dari ya apa perusahaan lisensi yang ada sekarang ini ya ataupun apa namanya pihak-pihak pemodal ya apakah di bidang KPR maupun yang lainnya, kita melihat ya anggaplah misalnya seorang ingin beli motor. Maka pihak pemodalnya sebelum motornya diterima, pihak pemodalnya sudah datang dulu, bikin akad semuanya tanda tangan. Nah, setelah tanda tangan, pihak pemodal baru membayar dealernya, dibayar kontan, setelah itu motornya dibawa, ya sudah apa namanya? Dilakukan akad sebelumnya. Ini boleh atau tidak? Hah? Ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Jelas ya? Demikian pula orang yang ingin membeli rumah misalnya dengan cara yang seperti itu. Sebelum rumahnya dia bayar, sebelum dia beli, bikin akad dahulu. Ya. Biasanya ada seorang perlu rumah. Dia tidak punya modal, datang ke bank. Ya. Dia datang ke bank, saya ingin beli rumah itu. Ya, si bank berkata, boleh saja berapa harga rumahnya? Rumahnya juga oleh bank belum pernah dilihat. Ya. Berapa harga rumahnya? Ya, harga rumahnya asalnya ditawarin 300 juta misalnya. Ya sudah, kalau dia harga 300 juta, ya, Bapak mau mencicil berapa tahun? Oh, saya ingin cicil 3 tahun. Baik, dihitung-hitung, ya, semuanya dari modal kemudian ditambah marginnya, maka dia mendapatkan berapa? Hah? Dia hitung 180 juta semua totalnya misalnya. Ya, sudah melakukan akad dahulu, baru dia datang pergi melihat rumahnya. Ya, kemudian membayarnya. Ini boleh atau tidak? Ini tidak diperbolehkan. Jelas ya? Baik. Jadi ini, kalau praktek ini terjadi, dan di sebagian bank syariat menyebutnya dengan kata murabah, betul penamanya kata murabah, ya, kata murabah, tetapi harus diperhatikan syarat pembolehannya. Harus diperhatikan syarat apa? Syarat pembolehannya. Baik. Ini pembahasan yang keberapa? Yang keempat. Ini jenis kredit yang keempat ya. Ada jenis kredit yang lainnya. Ini yang kelima mungkin saya terangkan di sini. Ini yang kelima biasa disebut dengan nama al-ijar al-muntahi bit-tamlik. Al-ijar al-muntahi bit-tamlik. Sewaan yang berakhir dengan kepemilikan. Sewaan yang berakhir dengan kepemilikan. Ya. Contohnya biasanya di perusahaan-perusahaan yang mempunyai jangka menyewakan ya, jasa, barangnya dia sewakan. Tapi barang ini kalau dia sudah disewa dalam jangka panjang, itu kadang merugikan perusahaan tersebut. Ya. Karena itu dia bikin akad. Ya, misalnya sekarang disewa, akadnya disewa. Kalau sudah 10 tahun disewa, maka barang ini menjadi kepemilikannya. Menjadi apa? Kepemilikannya. Ya. Ini dari sisi bahasa, dari sisi kredit, dia juga disebut apa? Disebut kredit juga. Iya kan? Cuma bentuknya saja. Ya. Nah, seperti misalnya di perusahaan taksi ya, ini kadang ada di perusahaan taksi. Ya, sopir taksinya melakukan akad 5 tahun ya. Selama 5 tahun setiap harinya dia harus store berapa? Anggaplah dia store 200 ribu setiap harinya. Ya. Jadi sewanya akadnya adalah akad sewa. Tapi begitu sampai 5 tahun, genap 5 tahun, dia serahkan setoran terakhir, maka berubah sudah. Akad itu menjadi apa? Menjadi kepemilikan. Taksi itu menjadi kepemilikan. Ini biasanya di alat-alat berat juga, di alat-alat berat atau alat-alat yang disewakan di perusahaan. Ya, perusahaan tidak mau beli alat, tapi dia sewa saja. Ya, pihak penyewa juga, kalau disewa sudah lama, ya tentunya apa? Kualitasnya turun. Maka dia menawarkan akad. Kalau dia disewa selama 10 tahun, dia membayar sekian, maka begitu setoran terakhir di 10 tahun, barang itu menjadi milik Anda. Jelas ya? Apakah ini diperbolehkan atau tidak? Nah, ini yang dibahas oleh para ulama kita belakangan ini. Ini ada fatwa khusus di apa namanya di Majma' Fiqih Islami ya, tentang pembahasan ini. Dan secara umum dari pembahasan ada sebagian perkara yang diperbolehkan dan ada sebagian perkara yang tidak diperbolehkan. Ya. Dan masalah boleh dan tidaknya itu sebenarnya kembali kepada sisi-sisi apa kita melihat apakah di dalamnya ya hanya terdapat satu akad saja atau ada dua akad sekaligus. Kalau seperti dia sewa dan akadnya nanti akan berakhir dengan kepemilikan, ini artinya dia transaksi dengan apa? Dengan dua akad. Dan ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Ini dilarang. Tapi kalau sifatnya dia menjanjikan, sekarang kita akadnya sewa. Tapi insyaallah taala dijanjikan kalau misalnya 5 tahun lagi, ya begitu dia ini, maka akan diberikan mobil itu untuknya. Ini sifatnya kalau hanya sekedar janji saja itu tidak ada masalah. Dan ada rincian-rincian lain di sini. Ya, saya kira saya tidak bisa mengulas semua bentuk-bentuknya, tapi itu pembahasannya secara global. Baik. Waktu sholat duhur jam 11.50 menit, ada 5 menit lagi kita dari waktu sholat dan kita perlu siap-siap untuk menyambut sholat duhur. Insyaallah taala pembahasan-pembahasan selanjutnya saya akan uraikan setelah sholat duhur langsung. Habis sholat kita langsung lanjut ya. Ya. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.